Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam satu hadis disebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya dari Mus'ab ibn Sa'ad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum, yang maknanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali dikarenakan bidu'afaikum, itu orang-orang lemah diantara kalian. Sebagaimana kita mengetahui, yang namanya dalam kehidupan ini ada orang-orang yang kuat, demikian pula ada orang-orang yang lemah, ada juga orang-orang yang kaya dan juga orang-orang yang miskin. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu, agar mereka tidak merendahkan orang-orang lemah di antara mereka, tidak merendahkan para du'afa al-ajizin, orang-orang yang lemah di antara mereka dalam perkara-perkara yang ada dalam kehidupan mereka, baik dalam urusan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam masalah ditolongnya mereka, demikian pula dalam urusan rizki dan juga yang lainnya. Maka dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing untuk para al-qadirin wal aqwiya agar tidak merendahkan mereka. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut membimbing kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya terkadang yang namanya pertolongan, ditolongnya kaum muslimin, dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas musuh-musuhnya, dan juga dilapangkannya rizki mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah bi asbabid du'afa, disebabkan karena adanya para du'afa, yaitu bitawajjuhihim, dikarenakan tawajjuhnya mereka, mereka menghadapkan diri beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa du'aihim, dan juga doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wastinsarihim, wastirzakihim. Dan juga dikarenakan permohonan, pertolongan yang mereka panjatkan, yang mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga istirzakihim, permohonan mereka memohon rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkadang demikian. Allah subhanahu wa ta'ala menolong hamba-hambanya. Demikian pula melapangkan rezeki-rezekinya disebabkan keberadaan para du'afa. Nabi SAW mengingatkan hal ini. Mengingatkan hal tersebut kepada kita semuanya. Dikarenakan kebanyakan manusia, kebanyakan orang, kebanyakan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kebanyakan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mereka justru menitik beratkan bahwasanya yang namanya pertolongan dan juga dilapangkannya rizki itu dikarenakan adalah kekuatan yang ada pada mereka. Baik kekuatan tersebut berupa keberanian yang ada pada mereka, ataukah dikarenakan kekayaan yang ada pada mereka, kuatnya mereka di dalam mencari rizki, mencari penghasilan. Ini kebanyakan manusia beranggapan seperti itu. Sehingga dengan kekuatan yang semacam itu mereka menganggap bahwasanya mereka akan bisa menang. Mereka akan bisa luas rizkinya, mendapatkan rizki yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Dikarenakan kebanyakan manusia seperti yang disebutkan tadi, mereka lebih menitikberatkan, menyandarkan kepada hal-hal yang demikian, yaitu kekuatan yang ada pada mereka, keberanian yang ada pada mereka, kekuatan untuk mencari rizki, itu yang menjadikan mereka mendapatkan rizki yang banyak, bisa menang dari musuh-musuhnya dan juga yang lainnya. Oleh karena itulah orang-orang jahiliyah mereka berani membunuh anak-anak mereka dikarenakan kekhawatiran mereka terhadap kefakiran. Demikian pula sebagian yang lainnya, mereka berkeluh kesah dengan keluarga-keluarga yang ditanggung oleh mereka, di mana keluarga-keluarga atau anggota keluarga yang ditanggung oleh mereka ini sebagiannya tidak memiliki pekerjaan ataukah tidak memiliki kekuatan, sehingga mereka berkeluh kesah menganggap bahwasanya yang seperti itu tidak akan mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak memiliki kekuatan. Ternyata anggota keluarganya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan juga yang lainnya. Tentunya pandangan yang semacam ini adalah merupakan pandangan yang tidak benar, yang menunjukkan lemahnya keimanan dan juga lemahnya terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lemahnya kepercayaan dia terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kifayahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka lupa sebab yang lainnya yang dengan itu terhasilkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dilapangkannya rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu sebab yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis tersebut, yaitu quwwatu tawakkuli 'alallahi subhanahu wa ta'ala. Kuatnya tawakal seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi husulil matalibid diniyah wad dunyawiyah. Kuatnya tawakal seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraih tujuan-tujuan yang sifatnya diniyah ataupun dunyawiyah. Dan juga sempurnanya kepercayaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kuatnya dia dalam menghadapkan diri beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta berharap hal yang demikian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru sebab yang semacam ini, sebab yang kedua, yaitu kuatu tawakul dan juga yang lainnya, ini adalah sebab yang paling banyak didapatkan di tengah-tengah orang-orang du'afa. Paling banyak dijumpai di tengah-tengah mereka, para du'afa wal-ajizin. Yaitu kuatnya tawakal mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sempurnanya kepercayaan mereka kepada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan mereka memahami bahwasannya, tidak ada yang bisa mencukupi mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan rizki kepada mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dari musuh-musuhnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka benar-benar inkasarat kulubuhum. Mereka benar-benar meminta merengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar memohon, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka mendapatkan rizki dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu Allah pun subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka pertolongannya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada mereka yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang mampu. Yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang mampu, orang-orang yang kuat. Yang mereka beranggapan bahwasanya pertolongan dan juga diluaskannya rizki itu dikarenakan kekuatan yang ada pada mereka, kemampuan bekerja yang ada pada mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya tidaklah kalian ditolong dan diberikan rizki kecuali dikarenakan ad-du'afa, yaitu orang-orang yang lemah di antara kalian. Disebut oleh As-Sa'di rahimahullah dalam sarahnya terhadap hadis ini, di mana kata beliau rahimahullah, وَقَدْ جَعَلَ أَرْزَاقَ هَاُولَئِ الْعَاجِزِينَ عَلَى يَدِ الْقَادِرِينَ وَعَانَ الْقَادِرِينَ عَلَى ذَلِكَ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rizkinya mereka orang-orang yang lemah melalui tangannya orang-orang yang mampu. Dan membantu orang-orang yang mampu untuk yang demikian. Memberikan rizki kepada orang-orang yang lemah. Allah membantu mereka orang-orang yang mampu memberikan rizki kepada orang-orang yang lemah tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, fakam min insanin kana rizquhu muqtarran falamma kasurat a'ilatuhu wal muta'alliquna bihi wassa'allahu lahu ar-rizqa min jihatin wa asbabin syar'iyyatin qadariyatin ilahiyatin. Kata beliau rahimahullah, betapa banyak manusia yang tadinya rizki mereka itu adalah muqtarran, sempit, tidak banyak rizkinya, tidak banyak rizki mereka. Maka kata beliau rahimahullah, falamma kasurat a'ilatuhu, maka ketika anggota keluarganya ini bertambah banyak, wal muta'alliquna bihi, demikian pula bertambah banyak orang-orang yang bergantung dengannya, yaitu yang diurus oleh dirinya, wassa'allahu lahu ar-rizqa, maka ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keluasan kepada dia. Dilapangkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi-sisi dan juga sebab-sebab syar'iyah, qadariyah, dan juga ilahiyah. Itu sebab-sebab syar'iyah dan juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ilahiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan mereka dikarenakan adanya orang-orang yang lemah yang diurusi oleh dirinya, yang ditanggung rizkinya oleh dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rizki orang tersebut menjadi luas. Demikian pula dikarenakan janji Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin akan diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ, dan tidaklah kalian menginfakkan sesuatu, maka Allah lah subhanahu wa ta'ala pasti yang akan menggantinya. Sehingga ketika seorang mengeluarkan hartanya untuk mengurusi anggota keluarganya, yang ditanggungnya adalah orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan, dan juga yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, tidaklah kalian menginfakkan sesuatu, melainkan pasti Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menggantinya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengganti infak yang dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurusi anggota-anggota keluarganya yang lemah. Demikian juga dari sisi yang lainnya, yaitu doanya para malaikat. Setiap pagi di mana para malaikat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Termasuk juga orang-orang yang berinfak mengurusi anggota keluarganya. Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak mampu untuk bekerja. Yang rizkinya atau nafkahnya ditanggung oleh dirinya. Para malaikat mendoakan kebaikan agar Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan rizki orang tersebut, yaitu nafkah yang sudah dikeluarkan. Sehingga apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar merupakan kenyataan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidaklah kalian ditolong dan diberikan rizki kecuali dikarenakan keberadaan orang-orang lemah di antara kalian. Demikian juga disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah sisi yang lainnya, dari sisi doanya orang-orang yang lemah tersebut, orang-orang yang diberikan nafkah dikarenakan mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu jika mereka duduk ataukah mereka berbaring, dan pada seluruh keadaan mereka, mereka senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengurusi mereka, orang-orang yang menanggung nafkah mereka. Sementara doanya mereka adalah sebab yang kuat untuk terhasilkannya apa yang disebutkan tadi itu, rizki yang luas, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dikabulkan. Sementara yang berdoa adalah orang-orang yang lemah, yang mereka benar-benar merengek-rengek di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tawajuhnya mereka benar-benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan agar orang-orang yang mengurusi mereka mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, dilapangkan dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis ini menjadi pengingat bagi kita, agar kita menyadari, kalau kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang dilapangkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita menyadari bahwasanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan kenyataan. Artinya bukan semata-mata kekuatan kita, bukan pula semata-mata keahlian kita untuk mencari rizki, mencari harta dan juga yang lainnya. Akan tetapi adalah ada sebab yang lain yang itu menjadi sebab kita dilapangkan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan berkesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.